Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ayuhat talabah wa talibat, barakallahu fikum. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya ada 7 orang dari ahli waris yang berhak mendapatkan 1/6 dari harta mayit atau dari tarikah. Mereka adalah al-ab, ayah, kemudian abul-ab, ayahnya ayah, kemudian al-um, ibu, kemudian yang keempat jaddad, para nenek, baik nenek dari pihak ibu atau nenek dari jalur ayah. Kemudian berikutnya yang kelima adalah bintul ibn, anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, tersisa di hadapan kita 2 orang ahli waris yang belum kita pelajari syarat-syaratnya untuk mendapatkan 1/6. Yang keenam adalah saudari seayah, ukhtun li'ab, dan yang ketujuh adalah saudara atau saudari seibu, naam, atau waladul um. Kita mulai dari yang keenam, yaitu saudari seayah. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, di dalam Al-Quranul Karim, warisan saudari seayah disebutkan di akhir surah An-Nisa. Ya, kita murojaah kembali ayat ya, dalam surah An-Nisa ayat yang terakhir. Naam. Taib. Dan ini akan memudahkan kita untuk mengetahui syurut, ya, syarat-syarat saudari seayah mendapatkan berapa? 1/6. Ya. Ketika kita membaca ayat 176 dari surah An-Nisa, ya, kita mendapatkan bahwasanya saudara-saudaranya mayit, ya, saudara-saudaranya mayit diatur di sini. Yang dimaksud dengan saudara-saudari mayit adalah sekandung dan apa? Seayah. Adapun seibu sudah disebutkan di dalam ayat yang ke-12 dari surah apa? An-Nisa. Nah. Nah, di dalam ayat 176 kita mendapatkan bahwasanya saudari-saudarinya mayit, ya, itu jatah yang Allah berikan untuk mereka adalah 1/2 dan 2/3. Nah, sama seperti banat, ya, anak-anak perempuannya apa? Mayit, 1/2 atau 2/3 yang disebutkan dalam ayat ini. Nah, yakni 2/3 itu adalah bagian maksimal yang Allah berikan untuk saudari-saudarinya apa? Mayit. Saudari-saudarinya mayit itu maksimal yang mereka dapatkan adalah sulusain, 2/3. Ya. Kalau seorang mati meninggalkan 1 saudari sekandung, maka 1 saudari sekandung mendapatkan 1/2. Demikian pula kalau seorang mati meninggalkan 1 saudari seayah. 1 saudari seayah juga mendapatkan 1/2. Ya. Seorang mati meninggalkan 2 saudara perempuan atau saudari sekandung. Seorang mati meninggalkan 2 saudari sekandung, maka 2 saudari sekandung mendapatkan berapa? 2/3. Nah, dan terus mereka bertambah jumlahnya tetap 2/3, berarti 2/3 itu sudah apa? Maksimal. Seorang mati meninggalkan 5 saudari sekandung, sama 2 saudari sekandung dan 5 saudari sekandung sama-sama berapa? 2/3. Demikian pula kalau seorang mati hanya meninggalkan saudari seayah, 2 orang saudari seayah. 2 orang saudari seayah juga 2/3. Nah, 5 orang saudari seayah juga 2/3. 10 orang saudari seayah juga ya 2/3. Nah, toh bisa jadi saudari seayah seseorang banyak, Nah, ketika seorang memiliki istri lebih dari satu, mungkin. Ya, seorang punya istri empat, dan sebelumnya sudah punya istri juga. Tuf ya, sudah meninggal. Nah, sebelumnya punya istri, dan punya apa namanya, anak. Ya. Punya anak sampai 10. Ya. Kemudian menikah lagi, ya. Walahu arba'at niswa, punya istri 4, nah, masing-masing 5. 5 kali 5 kali 4 berapa? Ya. Kan sudah, yang itu sudah meninggal ya kan. Sudah meninggal ya kan. Ya kan sudah meninggal ya. Taib. Jangan 20. Sekarang saya ulangi soalnya. Ya, punya istri lagi 4, ya. Dari istri yang pertama hanya satu anak. Dari istri kedua, ketiga, keempat, masing-masingnya 5. Semua perempuan. Berarti 15 ditambah 10 banat sebelumnya. Ya, berarti 25. Ya kan? 25 apa? Anak perempuan. 26 tambah 1 ini. Anak perempuan dari istri pertama. Ya, istri pertama setelah meninggalnya yang sebelumnya. Nah, baik. Kemudian seorang, ya, seorang ini mati. Baik, seorang yang satu orang ini mati. Nah, satu orang perempuan ini, ya mati. Anak perempuan ini, bapaknya sudah meninggal, ibu-ibunya semua juga sudah apa? Meninggal misal. Maka dia seorang ini, seorang diri mati, ya, seorang perempuan ini mati dari anak dari istri yang pertama tadi. Dan dia punya saudara, semuanya saudara apa? Seayah, ya kan? Semuanya saudara, saudari seayah. Ya. Taib. 2 saudari saya, 3 saudari saya, 25 saudari saya, sama saja. Maksimal mereka mendapatkan berapa? 2/3. Nah, mafhum ikhwan ya? Baik. Nah, dari sini ya, kemudian kita ambil satu faedah. Ketika bergabung antara saudari saya dan saudari apa? Sekandung. Ya. Ada saudari sekandung, satu orang saja saudari sekandung. Seorang mati meninggalkan satu saudari sekandung dan satu saudari apa? Seayah. Ya. Nah, di situ ikhwan saudari sekandung mendapatkan setengah karena dia berapa orang? Satu orang. Ya. Taib. Kemudian untuk saudari seayah diberikan 1/6. 1/6. Sehingga maksimalnya berapa? 2/3. Ya. Nah. Kalau dua orang itu satu kekerabat, ya ini kedekatannya sama, dua orang saudari sekandungnya sudah jelas tadi. Dua orang saudari sekandung mendapatkan 2/3 bagi rata. Kalau seorang mati meninggalkan dua saudari seayah, juga 2/3 dibagi rata. Tapi sekarang seorang meninggalkan dua saudari, betul saudari. Satu saudari sekandung, satu saudari apa? Saya, nah, saudari sekandung kita beri dulu berapa? 1/2. Ya. Baik. Kemudian saudari saya diberi lebih sedikit, yaitu 1/6. Kenapa 1/6? Karena maksimal yang Allah berikan dalam Al-Quran untuk saudari-saudarinya mayit berapa? 2/3. Ya. Tidak kemudian diberi 1/2, dia kan sendiri. Saudari siapa? Saya. Nah, saudari sekandung satu orang sendiri, kasih 1/2. Saudari sekandung seayah sendiri juga kasih 1/2, ya habis harta. Ya. Nah, maksimal untuk mereka adalah berapa? 2/3. Taib. Dan kita juga telah membaca ayat ini bahwasanya saudari-saudarinya mayit kapan mendapatkan warisan jika tidak ada ayah, ya kan? Kalalah ikhwan ya. Jika tidak ada ayah dan tidak ada apa? Ya kakek, ya. Usul dzukur, asul dzakar, dan tidak ada anak, ikhwan. Tidak ada anak. Ya. Tidak ada fara. Ya. Laki, perempuan, anak, cucu. Sehingga dari sini, ikhwan, kita bisa mengambil suatu kesimpulan tentang syarat-syarat saudari seayah mendapatkan apa? 1/6. Kapan itu? Ah, kita baca, ikhwan. Nah. Taib. Syarat dia mendapatkan 1/6, ya. Yang pertama adalah tidak ada asal zakar. Kalalah tadi ya. Tidak ada asal zakar, tidak ada ayah, tidak ada kakek. Yang kedua, tidak ada far', tidak ada far'nya mayit. Anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan. Ya, kalau ada ya, saudari-saudari tidak mungkin dapat setengah, tidak mungkin dapat dua per tiga, tidak mungkin dapat seperenam. Tidak ada ceritanya mereka mendapatkan itu. Kalau ada anak-anaknya siapa? Mayit. Ya. Naam. Kemudian yang ketiga, tidak ada ya saudara laki-laki sekandung. Ya. Kalau ada saudara laki-laki sekandung ya saudari seayah tidak dapat, terhalangi oleh saudari oleh apa oleh saudara apa sekandung. Dan syarat yang ketiga ini sebenarnya ya kalau tidak kita sebutkan cukup dengan syarat yang keempat. Saudari seayah mendapatkan seperenam ketika dia mewarisi bersama saudari sekandung yang mendapatkan berapa? Setengah. Saudari sekandung mendapatkan setengah kalau tidak ada mu'asib. Siapa mu'asib saudari sekandung? Saudara sekandung. Yang ada pada syarat keberapa itu? Ketiga. Nah. Faham ikhwan ya? Ya. Dan ditambah syarat yang kelima, tidak ada mu'asib bagi saudari seayah. Siapa mu'asib saudari seayah? Saudara seayah. Nah, kalau ini semuanya terpenuhi lima syurut ini, ya, taib, maka saudari seayah mendapatkan berapa? Seperenam. Nah, kita ringkas syaratnya, ikhwan. Syarat saudari seayah mendapatkan seperenam yang pertama adalah kalalah, ikhwan. Tidak ada asal zakar, tidak ada apa? Farak, ya kan demikian. Kemudian mewarisi bersama dengan apa? Saudari sekandung yang mendapatkan berapa? Setengah ya. Jadi dia seorang diri. Cukup itu, ikhwan. Otomatis tidak ada mu'asib bagi saudari sekandung, tidak ada. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, tidak ada mu'asib. Tidak ada mu'asib bagi saudari seayah. Artinya tidak ada saudara apa? Saya. Nah, diringkas dari tiga syarat itu, ikhwan. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah. Nah, diringkas lagi. Kalau mewarisi bersama saudari sekandung yang dapat setengah, selesai, ikhwan. Saudari sekandung itu dapat setengah kalau enggak ada ayah, enggak ada apa? Ya kan, tidak ada anak, kan far, sudah selesai. Ya. Jadi dua syarat. Ya. Mewarisi bersama dengan saudari apa? Sekandung yang mendapatkan setengah, dan tidak ada apa? Mu'asib. Itu. Syaratain, dua syarat saja. Ya. Nah, jadi insya Allah mudah difahami, ya. Nah, ketika antum membaca ayat, ya, nah, antum ingat-ingat ini syaratnya ini, ya. Syarat saudari seayah mendapatkan berapa? Seperenam. Siapa yang tidak paham di sini? Abu Mujahid paham ya? Insyaallah. Kalau antum meninggal, ya Abu Mujahid. Antum punya saudari seayah. Ya. Kapan saudari seayah antum itu akan mendapatkan seperenam? Tidak ada keturunannya siapa? Antum tidak punya keturunan, ya antum tidak ya. Ya, terus? Yes. Penting ikhwan untuk dipahami, ya kan. Ya. Yeah. Yang paling penting ikhwan, ya, antum Abu Mujahid, kapan saudari seayah antum nanti dapat seperempat? Kalau antum punya saudari sekandung. Satu, ya kan. Itu pun satu, ya kan. Kalau saudari kandung antum dua ya. Ya mohon maaf tidak dapat ini saudari saudari apa ayah antum ya. Grogi kenapa? Karena dianggap mati kan. Aduh, saya mati. Tapi setiap orang akan mati, Khan, insyaallah namanya. Tapi ahli warisnya ada atau tidak, Allahu a'lam. Ya. Baik. Ala kulli hal, ya, ini syarat saudari seayah mendapatkan berapa? 1/6. Yang terakhir. Ya, yang terakhir adalah ya, saudari saudara seibu atau auladul anak-anaknya ibu. Kapan anak-anaknya ibu mendapatkan berapa? 1/6. Ini saudari seibu atau saudara seibu. Naam. Syaratnya sederhana, ikhwan. Naam. Kalalah. Seperti disebutkan dalam ayat ke-12 dalam surah apa? An-Nisa. Naam. Tidak ada asal zakar, ayah atau apa? Kakek. Kemudian tidak ada furu', sudah pokoknya tidak ada furu'. Anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan, tidak ada. Kemudian syarat yang ketiga, bersendiri, hanya satu orang. Walahu akhun au ukhtun. Wa in kana rajulu yurathu kalalatan au imra'atun. Walahu akhun au ukhtun. Taib, falikulli wahidi minhuma as-sudusu. Nah, di dalam ayat itu sudah terkumpul dua atau tiga syarat ini. Yurasu kalalah. Berarti dia tidak punya asal zakar. Dan tidak punya apa? Furu'. Sudah dua syarat. Walahu akhun. Akhun itu mufrad. Satu orang. Au. Au. Jadi tidak boleh digabung. Bukan wa. Ya. Au ukhtun. Atau seorang saudari apa? Perempuan. Seibu. Nah, adapun ada saudari sekandung, ada saudari seayah, tidak ada masalah. Itu tidak dibahas itu. Ada, tidak ada, tetap dia mendapatkan berapa? 1/6. Misal, saya mati meninggalkan satu saudara satu saudari sekandung, satu saudari seayah, dan satu saudari seibu. Lengkap. Saya punya tiga saudari, namun beda-beda. Satu saudari sekandung, satu saudari apa? Seayah, dan satu saudari apa? Si ibu. Ini semuanya dapat, ya. Satu saudari sekandung dapat berapa? 1/2. Karena dia, ya, dia apa? Sendiri. Ya. Taib. Kemudian, satu saudari apa? Seayah berapa? 1/6. Takmila tasulutsain. Menyempurnakan 2/3. Nah. Satu saudari apa? Seibu dapat 1/6. Satu saudari seibu dapat 1/6. Nah, ini dua ayat yang berbeda, ya, kawan. Dua ayat yang berbeda, ya. Jadi saudari-saudari sekandung dan saudari-saudari seayah disebutkan di dalam akhir surah apa? An-Nisa, ya. Maksimal untuk mereka berapa? 2/3 untuk mereka. Adapun untuk saudari-saudari seibu ini ada ayat khusus. Di dalam ayat yang ke-12 dalam surat apa? An-Nisa. Mereka mendapatkan 1/6 atau mendapatkan 1/3. Naam. Wabillahi taufiq. Bahkan dalam satu kondisi bisa jadi saudari si ibu dapat, tapi yang bukan si ibu malah tidak dapat. Mungkin. Mungkin tidak. Ini belum saatnya nanti malah. Ya. mungkin ya. Nah, ya. Tapi kembali pada pembahasan ya, bahwasanya saudara seibu, saudari seibu dia mendapatkan 1/6 dengan syarat-syarat ini. Nah. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, dengan demikian kita selesai ya membahas syarat-syarat ahli waris yang mendapatkan 1/6. Dan dengan itu pula selesai pembahasan ya ashabul furud secara umum. Ya, adapun yang disebutkan sesudah ini pelengkap, ikhwan. Kita sebutkan contoh kasus sekarang, ikhwan. Contoh kasus. Contoh kasus yang ke-13. Ya, dalam buku ini antum perhatikan baik-baik. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris, seorang istri, anak perempuan, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, dan seorang apa? Ibu. Ya. Kita tulis di situ siapa saja yang mendapatkan ahli waris, yang mendapatkan warisan atau ahli waris, istri, anak perempuan, kemudian cucu perempuan, dan siapa? Ibu. Nah, Abu Salma, istri berapa mendapat? Kenapa? Ada muhim. Siapa yang memiliki anak? Mayit. Ya. Tinjauannya apa? Mayit. Bukan istri ini punya anak. Ya, karena bisa jadi anak itu bukan dari dia. Mungkin dari istrinya yang lain. Ya. Jadi istri mayit mendapatkan 1/8 karena mayit punya anak. Karena mayit dalam hal ini suaminya memiliki keturunan. Ya. Taib. Dan di situ keturunannya. Ya. Anak perempuan. Anak perempuan mendapatkan berapa, Abu Mujahid? Kenapa mendapatkan setengah? Hah? Sendiri, itu saja. Karena dia sendiri dan tidak ada apa? Mu'assib. Tidak ada mu'assib, ini saudara, saudara dia, tidak ada anak laki-laki. Ya. Nah. Baik. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Berarti anak laki-laki sudah meninggal atau tidak berhak mendapatkan warisan karena ada mania, ada penghalang. Nah, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan berapa, ikhwan? 1/6. Takmilatas tsulutsain, untuk menyempurnakan 2/3. Karena jatah untuk anak-anak mayit maksimal adalah berapa? Anak-anak perempuan maksudnya 2/3. Sudah diambil setengah. Baqiya as-sudus, tersisa 1/6. Nah, 1/6 itu untuk cucu perempuan dari anak laki-laki. Ibu ya mendapatkan 1/6. Kenapa mendapatkan 1/6? Karena mayit punya keturunan. Ya. Jadi kalau mayit punya keturunan atau ada jam'un minal ikhwah, ada sekelompok apa? Ikhwah, ibu mendapatkan 1/6. Kalau tidak ada anak-anaknya mayit, tidak ada jam'un minal ikhwah, ibu mendapatkan berapa, ikhwan? 1/3. Nah. Walhamdulillah. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan tidak? Kita lihat, ikhwan, apa namanya, pembahasan tentang, nah ini butuh waktu, ikhwan, ini kita kerjakan soal saja, ikhwan, ya, kerjakan soal halaman atau latihan di akhir bab ke-7 ini ada latihan, ya, ya, ada latihan itu. Itu kita beri tanda ya, ada setengah, ada 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan berapa? 1/6. Maksudnya di antara ahli waris itu ada yang mendapatkan setengah ya, di antara ahli waris itu ada yang mendapatkan 1/4, di antara ahli waris itu ada yang mendapatkan 1/8, dan seterusnya. Baik, sekarang kita kerjakan, ikhwan, kasus yang ada di atas sendiri. Seorang mati meninggalkan suami dan saudari sekandung. Suami dan saudari sekandung. Suami berapa? Setengah. Karena yes, yang meninggal berarti istrinya. Tidak punya anak. Jadi karena tidak ada anak bersama kasus itu, suami mendapatkan setengah. Saudari sekandung setengah juga, karena dia sendiri dan tidak ada mu'assib. Ya. Syarat yang lain, mafhum, ikhwan, kalalah, tidak ada apa namanya ayahnya, tidak ada kakeknya, tidak ada keturunan mayit. Nah, kasus yang kedua, seorang mati meninggalkan saudari seayah dan ibu. Ada saudari seayah, ada ibu. Saudari saya berapa? Setengah. Kenapa? Ya. Karena dia sendiri tidak ada muasib, tidak ada saudari sekandung, ya, tidak ada saudara sekandung, tidak ada ayah, kakek, ya, tidak ada juga apa furu. Sehingga saudari seayah mendapatkan setengah. Kalau ibu berapa berarti sini? Sepertiga. Nah, itu harus bertanggung jawab memberikan sepertiga untuk ibu. Kenapa? Tidak ada fara, tidak ada anak, cucu, terus? Yang lebih dari dua. Tidak ada yang lebih, tidak ada dua atau lebih, ya kan? Ini hanya satu, sehingga tidak mempengaruhi siapa? Ibu. Insya Allah, saudari saya setengah, ibu mendapatkan sepertiga. Nah, jangan bicara sisanya, ikhwan. Sisanya nanti. Sisanya nanti. Baik, yang ketiga, cucu perempuan dan suami. Ada cucu perempuan, mayit, dan ada suami. Antum, akhi, abu siapa ini? Abu siapa? Abu Ziyad. Cucu perempuan berapa? Suami berapa? Terus cucu perempuan? Antum butuh murojaah ini. Suami aja setengah salah ini. Berapa suami namanya? Seperempat, ikhwan. Suami seperempat. Karena mayit punya apa? Punya cucu, punya cucu itu anak, ya kan. Jadi suami seperempat, ya, karena ada anaknya mayit, jadi cucu ini. Nah, cucu perempuan berapa? Setengah, ya. Jadi cucu perempuan setengah, suami seperempat. Taib, lagi Abu Salma, kayak antum menikmati sekali ini. Taib, kasus berikutnya, seorang mati meninggalkan istri kemudian saudari seayah. Ayo, antu, Abu Salma, istri berapa? Seperempat. Masya Allah, seperempat. Kenapa? Karena dia suami tidak memiliki anak. Taib. Terus saudari saya? Setengah. Setengah. Karena? Tidak ada muasib, tidak ada hasil zakar. Iya. Masya Allah, ya. Dan seterusnya. Masya Allah ini. Ya. Saudari saya mendapatkan setengah. Ya. Taib. Ingat kalalah saja sudah langsung atas bawah kena, ya. Karena tidak punya, tidak ada asal zakar, baik itu ayah atau apa, kakek, tidak ada farak, furu, yakni mayit, ya. Nah, dia sendiri tidak ada muasib, tidak ada saudara sekandung. Soal berikutnya, masih Abu Salma, ya. Seorang mati meninggalkan suami, anak perempuan dan nenek. Suami, anak perempuan dan nenek. Ayuh, suami berapa? Seperempat. Seperempat. Terus anak perempuan? Perempuan setengah. Setengah. Nenek? Lihat kamu sini masih. Iya, seperenam. Sita nenek itu tidak ada yang lain kecuali seperenam. Iya, ya. paling muda itu sebenarnya nenek, ya. Tidak ada kemungkinan yang lain. Iya. Kalau tidak seperenam ya tidak dapat, sudah itu namanya. Tapi kalau istri masih mikir bisa seperempat, bisa seperdelapan. Kalau suami bisa setengah, bisa seperempat. Ya. Kalau nenek sudah. Ya. Ya. Baik. Satu lagi, Juan. Ya. Yang lain untuk besok. Seorang mati meninggalkan suami, dua cucu perempuan dan ibu. Suami, dua cucu perempuan dan ibu. Abu Salma lagi. Namanya. Suami berapa? Seperempat. Dua cucu perempuan? 2/3. Ibu? Seperenam. Masya Allah, mubarak. Ibu seperenam, ya. Selesai sudah. Lulus antum, ya. Ya. Jadi suami dia mendapatkan seperempat karena ada keturunan mayit. Dua cucu perempuan, ya dua orang, ya. Berarti 2/3. Adapun ibu adalah apa namanya? seperenam. Ya. Ibu seperenam karena ada faraknya mayit. Ya. Berikutnya antum apa namanya lihat ya soal-soal yang ada di situ. Kita cukupkan, semoga yang kita bahas ini bisa difahami dan diberkahi. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.